Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita kembali membahas, mengkaji, yaitu salah satu kaedah dalam ilmu nahu, dan kaedah ini termasuk kaedah yang penting, yaitu al-asma al-mausula, yaitu isim-isim mausul. Isim-isim mausul yaitu kata sambung, kalau bahasa kita lebih kurang demikian ya. Kemarin sudah kita bahas ada dua isim mausul, yang pertama alladhi dan allati. Selanjutnya insyaallah kita akan bahas selanjutnya. Nah, berbicara tentang isim mausul, sedikit pembahasan agak luas ya. Agak luas, mungkin bagi pemula agak terasa berat, tapi insyaallah ini mudah sebetulnya, asalkan kita fokus ya. Butuh fokus saja. Dan fokus kemudian butuh keseriusan ya. Kenapa luas? Karena isim mausul pembahasannya adalah bukan hanya isim mausul semata-mata serta penggunaannya atau bagaimana cara menggunakannya, akan tapi ada bahasan lain adalah disebut dengan silatul mausul. Nah, itu kedua-duanya tidak bisa terpisah. Silatul mausul itu nanti akan dipelajari atau kita baca dan kita bahas di Malhudhah, di halaman 43, di Malhudhahnya. Nah, di situ dibahas tentang silatul mausul. Karena isim mausul tidak akan bisa dipahami maknanya tanpa ada silatul mausul. Silatul mausul ini adalah sebagai keterangan daripada isim mausul sendiri. Jadi, isim mausul kalau kita bikin dalam kalimat tidak akan sempurna maknanya tanpa ada silatul mausul. Jadi, ada dua hal pokok ketika membahas isim mausul. Yang pertama, isim mausul serta penggunaannya. Yang kedua adalah silatul mausul. Silatul mausul. Jadi agak sedikit pembahasannya, yaitu agak luas sedikit pembahasannya. Nah, jadi para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja diminta untuk lebih apa? Fokus sedikit ya terkait ini. Tapi kita lanjutkan. Kalau pekan yang lalu yaitu alladhi serta allati. Alladhi dan allati. Nah, alladhi isim mausul bisa letakkan di awal, bisa diletakkan dia di tengah-tengah kalimat, bisa sebagai apa? Mungkin dia sebagai naat, tapi biasanya atau umumnya banyak digunakan sebagai naat. Sebagai naat ini banyak sekali kita jumpai. Ya. Nah, alladhi ini kegunaannya adalah untuk mufrad tunggal. Untuk tunggal. Yang kedua, mudzakkar. Mudzakkar, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Artinya untuk yang berakal itu seperti manusia dan semisalnya, ataupun yang tidak berakal itu benda, kata benda. Nah, sini sudah saya kasihkan contoh araftu dhaifa alladhi, di sini sebagai naat. Araftu dhaifa alladhi hadara, atau diletakkan di awal alladhi hadara. Alladhi hadara amsi araftuhu, atau alladhi hadara amsi Ahmad. Jadi ini untuk tunggal, untuk tunggal mufrad dan mudzakkar. Atau yang tidak berakal, ainal kitabul ladhi. Nah, alladhi di sini sebagai apa? Naat. Ainal kitabul ladhi ishtaraituhu amsi. Ainal kitabul ladhi ishtaraituhu, mana kitab yang, nah diterjemah pakai yang, mana kitab yang aku beli kemarin. Atau letak di awal, alladhi ishtaraituhu amsi kitabun nahwi. Alladhi, letakkan di awal sebagai subjek atau mubtada, alladhi ishtaraituhu amsi kitabun nahwi. Nah, jadi pelengkapnya harus mudzakkar karena digunakan kata alladhi. Tapi kalau dia mu'annas, gunakan allati yang di bawahnya. Allati. Contohnya, allati ishtaraituha amsi al-kurrasatu. Allati ishtaraituha amsi al-kurrasatu. Nah, itu sebagai subjek allatinya. pelengkapnya juga muannas. Nah, di sini di contoh kitab araftu dhaifatan lati, perhatikan pakai allati karena man'utnya ad-dhaifa muannas karena posisi allati ini sebagai na'at. Araftu dhaifa, saya mengenal tamu perempuan, allati hadarat, yang hadir, yang telah hadir. Allati hadarat, yang telah hadir. Ainal mimhatu, nah, di mana al-mimhatu, ini untuk kata benda yang tidak berakal. Di mana penghapus, allati ishtaraituha ams, juga di sini juga sebagai na'at, karena letaknya setelah isim ma'rifah. Ainal mimhatu allati ishtaraituha amsi. Nah, jadi kalau sebagai na'at, mesti mad'utnya ma'rifah. Kenapa isim mausul itu min asma'il ma'arif? Termasuk isim-isim ma'rifah. Enggak bisa kita katakan apa? Aina mimhatul lati ishtaraituha amsi. Mudhaf kepada allati. Enggak bisa, karena allati ini sebagai na'at. Nah, sebagai na'at, bukan sebagai mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih, nah, lain bentuknya. Kalau di sini konteksnya sebagai na'at, bukan sebagai mudhaf ilaih. Makanya al-mimhanya pakai alif lam. Ini terutama yang sudah pernah belajar ya. Iya. Kemudian allati digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Ainal kutub. Al-kutub allati. Kutub ghair akil. Ghair akil, maka gunakan allati. Ainal kutubul lati ishtaraituha amsi. Nah, atau kalimat lain. Kalimat lain. Allati ishtaraituha. Nah, sekarang dijadikan subjek. Letakkan di awal. Allati ishtaraituha amsi. Apa? Al-kutubu, kitab. Atau al-kurrasatu. Allati ishtaraituha amsi. Al-kurrasatu. Allati ra'aituha. Nah, sekarang kalimat lain. Allati ra'aituha fauqa syajara at-tuyuru. At-tuyur, jamak at-tayr, apa? Jamak ghair akil. Nah, at-tuyur. Makanya letak di awalnya apa? Allati, bukan alladhi, tapi allati. Karena at-tuyur adalah yaitu jamak ghair akil, dianggap dia muannas. Iya. Taib. Ini contoh baru barangkali ya, perlu saya tulis. Iya. Allati. Ya. Nah. Allati ra'aituha, yang saya lihat, nah, yang saya lihat fauqa syajara, fauqa syajara fauqa syajarati, yang saya lihat sesuatu, allati, yang saya lihat adalah ab tuyuru, burung-burung. Allati mufrad muannas, at-tuyur jamak ghair akil. Jamak ghair akil, allati ra'aituha fawqa syajara at-tuyuru. Yang saya lihat di atas pohon adalah apa? Fawqa syajara, di atas pohon adalah at-tuyuru, burung-burung. At-tuyur jamak ghair akil, maka isim mausulnya allati. Itu penggunaan di antaranya allati adalah untuk muannas yang tidak berakal, jamak enggak berakal digunakan allati. Dan ini pembahasan kita pada pekan yang lalu. Nah, selanjutnya adalah isim mausul alladzina. Alladzina mabni. Sebagaimana saya sampai kemarin, ini termasuk isim mabni. Apa tanda binanya? Fathah. Aina fathah ala nun. Alladzina fathatun. Na. Enggak ada alladzinu atau alladzini. Alladzina fathah. Kemudian kegunaannya apa? Lil'uqala. Untuk yang berakal. Mudhakar mu'annas? Mudhakar. Yang mudhakar. Uqala. Untuk yang berakal. Tapi laki-laki. Nah, tidak digunakan apa? Yang tidak berakal. Ini apa? Kaedah umumnya. Contoh, araftu ad-duyuf. Perhatikan ad-duyuf ini jamak. Jadi alladzina digunakan untuk jamak yang berakal. Uqala, jamak daripada akil, yaitu jamak yang berakal. Saya ulang kembali, alladzina digunakan untuk jamak. Uqala ini adalah jamak daripada akil. Berarti apa? Akil itu laki-laki. Untuk laki-laki yang berakal. Atau untuk apa? Untuk yang berakal, tapi jamak. Untuk yang berakal, yaitu jamak. Untuk jamak yang berakal. Araftu duyuf. Nah, ini ad-duyuf, jamak ad-daif. Daif, kena manusia. Nah, lalu kita masukkan isim mausul, yaitu alladzina. Gunakan alladzina. Enggak bisa araftu duyufa alladzi. Alladzi, kena duyuf ini jamak. Araftu duyufa alladzina hadaru. Hadaru, saya kenal para tamu yang telah hadir. Atau kita letakkan di awal sebagai subjek, alladzina hadaru. Nah, dibalik aja, alladzina hadaru. Alladzina hadaru, orang-orang yang telah hadir. Makanya perhati ini nanti akan kita bahas silatul mausul. Karena yang berakal, maka fiilnya perhatikan pakai waw jamaah. Hadaru, alladzina hadaru. Iya, orang-orang yang telah hadir adalah ad-duyufu, para tamu. Duyufu, para tamu. Ad-duyufu. Nah, mau tambah lagi boleh. Min, panjangkan minas. Ad-duyufu minas Saudiyah. Minas Saudiyah. Para tamu dari Saudi. Nah, ini perhatikan. Pelengkapnya, ini duyuf. Ini pelengkap. Disebab apa? Khabar. Mubtada'nya, kena isim mausul, letakkan di awal, berarti sebagai mubtada'. Mubtada'. Nah, kegunaan alladzina adalah untuk jamak yang berakal. Nah, berarti duyuf. Makanya enggak bisa alladzina hadaru ad-daifa. Alladzina hadaru ad-daifa. Khata. Alladzina hadaru ad-duyuf. Karena dia jamak yang berakal. Ini jamak yang berakal. Duyufu. Jadi bisa letak di awal sebagai subjek mubtada atau sebagai na'at di sini. Yaitu araftu ad-duyufa alladzina hadaru. Taib. Kemudian selanjutnya. Allati awillai. Allati awillai. Kedua-duanya apa? Sama. Isim mausul. Apakah mau pakai ta atau pakai hamzah? Kedua-duanya digunakan. Dan ini juga terdapat dalam Al-Quran. Allai. Allai maupun allati juga digunakan dalam Al-Quran juga terdapat. Kemudian mabni al-sukun. Mana sukunnya? Al-ya. Nah, ini gunakan untuk apa? Lil-akilat. Berarti untuk perempuan. Untuk perempuan jamak. Untuk jamak yang berakal. Tapi perempuan. Jamak yang berakal, mu'annas, perempuan. Kalau uqala, jamak yang berakal, laki-laki. Akilat, jamak yang berakal, perempuan. Mu'annas. Perhatikan, araftu daifat. Araftu daifati. Berarti contoh, araftu daifati allati. Atau allai. Kedua-duanya boleh. Araftu daifati allati hadarna. Saya kenal para tamu wanita yang telah hadir. Jadi ditebak pakai yang, kena isim mausul. Yang telah hadir. Perhatikan, araftu daifati allati hadarna. Nah, atau letakkan di awal sebagai sabda, allati hadarna. Allati hadarna ad-daifatu. Allati hadarna ad-daifatu. Orang-orang, wanita-wanita yang telah hadir adalah para tamu. Nah, ini. Allati. Hadarna. Nah, kok pakai na? Nun ini kembali penun niswa kembali pada allati, karena ini untuk berakal. Allati Ya, berakal perempuan. Kalau untuk laki-laki pakai waw, hadaru. Namanya nanti waw jama'ah. Ini kembali kepada alladzina. Nun namanya niniswa, perempuan dijaya kembali kepada allati. Allati hadarna, orang-orang wanita yang telah hadir adalah ad-daifatu. Ad-daifatu. Berarti kan jamak muannas, karena ini jamak. Nah, dari mana ad-daifatu? Min. Ya. Minal Iraq misalkan. Dari negara Irak, minal Iraqi. Nah, ini dia. Jadi perhatikan ini, allati kemudian pelengkapnya jamak. Ad-daifat kemudian aqilat berakal. Itu penggunaan. Taib, sebelum kita lanjutkan mungkin dipersilakan ya. Ya, untuk membaca sekaligus berikan contoh. Ikutin aja contoh yang ada di sini, ya, biar mudah bagi antum sekalian. Syekh Hasan, jazakallahu khairan Ustaz, pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita membuka interaktif bagi Anda yang ingin mencoba membaca setelah penjelasan yang disampaikan Ustaz untuk merujuk pembahasan sebelumnya. Insyaallah sudah menjadi penghantar bagi kita untuk memasuki bab isim mausul. Silakan kita berikan kesempatan di 0218236543 untuk sesi qiraah, baik untuk ikhwan maupun untuk akhwat, dan kami akan tampilkan kitab yang kita kaji dan bahas di layar televisi Anda bagi pemirsa Raja TV. Silakan di 0218236543 di halaman 42 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baik, kami angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatimah. Assalamualaikum ya Ustaz Madiratan, asal izin. Baik, kaifa haluk ya? Alhamdulillah khair. Barakallahu ya, fiik. Kemarin tidak bisa nyimak. Naam, Ustaz. Baik. Tafadhal insyaallah. Naam. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Naam. Ad-dars as-sabi'asyar. Al-asma'ul mausulatu. Sabaqa 'alaika dzikrul asma'il. Kenapa dzikra? Dzikru ya fa'il. Kenapa dzikru? Fa'il. Fa'il sabata. Masyaallah. Sabaqa 'alaika dzikrul asma'il mausulati fata'ammal ista'mala. Fata'ammal isti'mala. Isti'mal itu adalah masdar. Fata'ammal isti'mala kullu minha. Kullin mudhaf ilaih. Oh, ini ya. Isti'mala kullin. Itu masdar ya, isti'mala. Iya. Yeah. Kulli minha. Kullin bertanwin kena mudhaf ilaihnya dibuang. Oh. Fata'ammal isti'mala kullin minha. Apa ya? Wasilataha. Wasilata atau kepada istimal wasilataha. Silah. Nah. Ay silatul mausul. Tadi sudah saya singgung di muqaddimah di awal. Yeah. Lanjut Ustaz. Iya. Yeah. Nah. Al asmaul mausulatu alamatu binaiha istimalaha istimaluha al jumlatu. Al jumlatu. Naam. Al-ismul mausul. Al-ismul mausulah alladhi. Alladhi. Al-ismul mausulu. Kalau mufrad, nah, kita kata al-ismul mausulu. Oh, nah. Al-ismul mausulu alladhi. Alladhi. Alamatu binaihi sukunun. Naam. Istimaluhu. Istimaluhu. Lil mufradil mudakkaril aqili. Naam. Al-jumlatu araftu al-dhaifa alladhi hadara. Naam. Wa ghairi, atafnya pada al-aqili wa ghairi al-aqili lil mudhakkari, ada lam huruf jar ya, lil mufradil mudhakkari al-aqili wa ghairi al-aqili. Oh, nam, dilanjut. Ya, lihat sebelumnya. Oh, nam. Aina al-kitab alladhi lishtaraituhu amsi. Iya. Lanjut, Ustaz. Coba kasih contoh nih. Oh. Ini pekan yang lalu ya. Hadir kemarin ya? Hadirah? Enggak, Ustaz. Anu tinggal. Oh, enggak hadir. Nah, sekarang coba kasih contoh dulu. Ra'aitul Ra'aitu Ra'aitul mudarrisa. Jaid, ra'aitul mudarrisa الذي زوجته جميلة. ما شاء الله. ما شاء الله. Betul betul. Ah, betul. Coba ulang kembali. Ra'aitu mudarris alladhi. Saya kesem-senyum beliau nih. Ra'aitu mada? Ra'aitu mudarris. Al mudarrisa. Alladhi. Zawjatuhu. Jamilatun. Masya Allah. Ini contoh bagus. Karena isim mausulnya kita apa? Silatul mausulnya ya jumlah ismiyah ya. Ya nanti kita akan jelaskan. Di sini hanya saya kasih contoh hanya satu aja. Dalam kitab ini apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Tuh, masya Allah. Berarti sudah paham penggunaannya. Ingatkan ya. Dulu Ustaz. Betul. Jadi araf apa? Ra'aitul mudarrisa alladhi zaujatuhu maridatun. Apa zaujatu mari apa? Jamilatun. Iya. Jayid. Itu yang berakal. Sekarang yang ghairul akil. Ghairul akil, iya. Ishtaraitul kutub alladhi. Hati-hati. Kitabu. Apa? Kutub alladhi ishtaraitul kutub alladhi. Sekarang baru alladhi, kita belum masuk alladhi. Alladhi, oh iya. Oh iya. Ishtaraitul kitab alladhi. Iya. Sampul itu apa? Ayo lupa Ustaz. Ghilaf. Sampul ghilaf. Nah, ishtaraitul kitab alladhi ghilafuhu jamilun. Ghilafuhu jamilun. Masyaallah, sahih. Ishtaraitul kitab alladhi ghilafuhu jamilun. Insyaallah salat musulnya apa jumlah ismiyah. Iya. Baik. Benar itu, sahih. Jumlah sahihah. Mi'ah fil mi'ah insyaallah. Baik. Sekarang allati. Iya. Alamatu bilahi sukunun. Naam. Lil mufrad al muannats al aqli wa ghair al aqli wal jam' al ghair al aqil. Naam. الجملة عرفت الضيفة التي حضرت أين الممحات التي اشتريتها أمس أين الكتب التي اشتريتها أمس sekarang bikin contoh. Bikin contoh penggunaan alati. Ya bisa letakkan di awal, bisa letakkan di sebagai naat. Iya. Iya. Alati allati 'ala al-kitab 'ala al-maktabi mistaratun. Jayid, allati 'ala al-maktabi mistaratun. Masyaallah, silatul mausulnya sibul jumlah. Jar. Iya, jar majrur. Iya, bagus. Terus yang lagi Ustaz. Itu yang enggak berakal. Sekarang yang berakal. Al-mistarah kan enggak berakal kan? Oh iya iya. Nah, sekarang coba gunakan yang berakal. Jalastu indal zamilil ladhi tawilun. Jalastu inda zamili tawilun. Alladhi kan? Ana ya. Mana isim mausulnya? Iya. Jalastu inda zamil alladhi. Ini guna alladhi atau allati sekarang? Allati. Ke alladhi sudah selesai. Sekarang allati. Baik, jalastu inda zamilati allati wajhaha jamilatun. Wajha kenapa mansub? Allati wajhu wajhuha jamilatun. Oh iya. Hah? Jamilatun. Kenapa jamilatun? Wajhu kan mudzakkar. Nah, itu harus diperhatikan. Oh iya. Itu pelengkap wajhu, bukan pelengkapnya jamilah. Oh, khabar jadi. Iya, khabarnya daripada wajhu. Nah, berarti silatul mausul kan jumlah ismiyah kan? Bukan kembar. Wajhuha jamilun. atau wajhuha munirun. Taib, sekarang untuk jamak ghairu akil. Tapi insyaallah silatul mausul kita akan apa bahas nanti insyaallah. Kita akan bahas. Ya. Jamak ghairu akil. Allati ya, masih allati kan? Allati. Oh, nah berarti. Ya. Ghairu akil. Ghairu akil. Ya. Kutub mubling. Kutub. Umpamanya yang di bawah kursi itu adalah kucing-kucing. Jama dari kucing lupa. Pasarnya apa? Kucing dulu. Kitun. Kitun, jamanya kitot. Kitotun. Iya, kitotun. Nah. Allati tahtal maktabi kitotun. Nah. Nah. Allati tahtal maktabi. Maktabi di bawah meja, kalau bawah kursi tahtal kursi. Naam. Kitatun, boleh pakai alif lam boleh tidak, al-kitatu atau kitatun. Nah, itulah dia penggunaan lati juga digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Tayyib, ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakillahu khairan. Amma Fatimah, barakallahu fiik. Tayyib, masyaallah bagus ya, walaupun tidak hadir kemarin. Iya. Berarti ini contoh kemarin ini. Iya, nah, masyaallah. Kalau contoh sekarang ya silakan nanti dikontak lagi ya. Penggunaan ladzina, allati dan allai. Tayyib. Tayyib, alhamdulillah sudah diberikan beberapa contoh kalimat. Walaupun tadi belum sempat diterjemahkan beberapa contoh kalimatnya, tapi nanti kita bisa sampaikan. Dan bagi pendengar yang lain silakan masih pada dalam sesi qiraah di 0218236543 di halaman 42 di belakang Ummu Fatimah, silakan kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan dan akhwat yang ingin mencoba membaca ya nas yang terdapat di dalam tabel untuk al-asma al-mausulah atau isim-isim mausul. Baik, kita terima kembali di 0218236543 dan bagi Anda yang bertanya secara langsung dalam bab ini secara khusus silakan di line telepon juga. Baik, kita angkat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Ya. Ahlan, masyaallah. Barakallahu fiik ya Umma. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Nah, ini bagian ini yaitu lanjutkan ya alladzina allati aw illahi. Situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aladina. Iya. Alamat binai. Binaihi. Fathatun. Fathah. Naam. Istimal. Istimal. Istimaluhu. Istimaluhu lil uqala. Lil uqala. Iya. Ajumlatu. Araftu buyu faladina khaduru. Naam. Terjemiha. Terjemahkan. Isim mausul alladina. Iya. Aladina yang ya fathatun, dia mabni, tanda binanya fathah. Ya. Kemudian penggunaannya untuk hanya untuk orang yang berakal, laki-laki. Jamak ya, jangan jamak. Hanya apa laki-laki aja, jamak yang berakal gitu ya, jamak berakal laki-laki. Iya, digunakan apa untuk jamak yang berakal laki-laki. Digunakan untuk jamak yang berakal laki-laki. Iya. Karena uqala itu kan jamak kan, jamak daripada akil. Jadi ya, apa? Jelas untuk jamak yang berakal laki-laki. Contoh? Contoh kalimat. Ya. Araftu dhaifal ladzina. Dhaifa atau dhuyuf? Dhuyuf. Kan jamak kan? Dhuyuf, perhatikan. Ya. Ya, kalau daif tidak ada wawnya. Nah. Araftu dhuyufal ladzina hadaru. Hadaru. Iya. Aku kenal tamu-tamu yang hadir. Para tamu laki-laki ya. Para tamu laki-laki. Aku kenal para tamu laki-laki yang telah hadir. Yang telah hadir. Iya. Baik. Coba kasih contoh yang lain ya. Penggunaan alladzina. Ya. Terserah meletakkan sebagai naat atau letakkan di awal. Ra'aitul muslim ra'aitul muslima ra'aitul muslimina ladina yadkhulul masjida. Masya Allah. Ra'aitu al-muslimina alladzina dakhalu al-masjida. Oh, dakhalu ya. Dakhalu masjida. Ya. Ra'aitu al-muslimina alladzina dakhalu al-masjida. Jayid. Ya, al-muslimina alladzina. Betul penggunaannya. Baik. Sekarang allati aw allai. Allati. Panjang ya, allati. Jangan allati. Kalau allati itu yang di atasnya. Yang alladzina dulu Ustaz ya ini. Apa? Qolai yang depannya allazi itu Ustaz ya belum. Qolai yang alladzina sebagai mubtada. Oh, sebagai mubtada. Silakan. Silakan contoh. Ya. Alladzina yadkhuluna masjida. Al-muslimuna. Al-muslimuna. Jayid. Ahsant. Alladzina yadkhuluna al-masjida al-muslimuna. Sahih. Naam, sahih. Apa artinya? Yang orang. Nah, orang kita terjemahkan yang orang. Karena berakal kan? Ya. Orang yang masuk ke dalam masjid adalah para muslimun, ya. Muslimun para Islam, orang-orang, ya, Islam. Para orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Taib, ya. Jayid. Nah, sekarang allati awil lai. Ismul mausul allati anda bina ihi subina bina iha sukunun. Anda sukunun. Sukunun. Balai. Lil aqilati. Ya. Istimaliha penggunaannya untuk jamak muannas yang ya. Berakal. Berakal. Jamak muannas yang berakal. Jayid. Al-jumlatu. Contoh kalimat araf udhaifati di alati khadurna. Iya. Aku mengenal para tamu. Apa artinya? Aku mengenal para tamu perempuan yang telah hadir. Yang telah hadir, Jayid. Nah, sekarang coba kasih contoh. Ra'aitul muslimati lati. Ya, yadkhulna. Yadkhulna fasla. Naam. Yadkhulna masjida. Baik, yadkhulna masjida. Ra'aitu muslimati lati yadkhulna masjida. Baik, naam. Jayid, sahih. Sekarang coba jadikan subjek. Alati. Alati. Nah. Alati, panjang lamnya. Alati. Alati yadkhulna masjida. Al-muslimatun. Al-muslimatu. Kalau pakai alif lam enggak lebih tanwin ya. Al-muslimatu. Allati yadkhuluna al-masjida al-muslimatu. Iya. Baik, ahsant, masyaallah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkata jazakallahu khair Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masyaallah barakallahu fik. Masyaallah, contoh-contohnya bagus. Sahih. Ya. Dan bisa dikatakan memahami dengan baik. Memahami insyaallah, memahami. Ya, karena saya melihat ini pengguna silatul mausulnya. Sudah tepat. Karena ini yang perlu diperhatikan silatul mausul. Silahnya. Taib, ya. Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa Roja yang lain di line telepon 021-823-6543. Masih sesi qiraah, yaitu terkait dengan al-asma al-mausulah, isim-isim mausul di halaman 42. Bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki buku panduan yang kita kaji dan bahas di malam ini. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Dan untuk pertanyaan terkait dengan bab ini atau yang lainnya dari kaidah-kaidah bahasa Arab, Anda bisa sampaikan di layanan pesan singkat kami di 0819896543. kita terima untuk telepon berikutnya. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Ida. Naam. Ya, Ummu Ida di Pacitan, sahih? Naam. Masyaallah, ahlan ya Umma. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu Ida. Naam. Ya, aina ustaz. Ya, alladzina. Alladzina. Iya, betul. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mausul. Alladzina. Alamatu binaihi fathatun. Iya. Istiqmaluhu li'uqolai. Al-jumlatu. Aruftu duyufan ladina hadaru. Iya. Ya, coba kasih contoh. Hati misal, akhar. Tabahtu lil ikhwanil ladzi. Apa? Aini, ulang kembali. Tabahtu lil ikhwanil ladzina ja'u minal qaryati. Kalimat pertama apa? Tabahtu. So? Tabahtu lil. Ghair wadih, enggak jelas itu. Ikhwanil ladzina. Kalimat pertamanya, kata pertama ghair wadih, enggak jelas. Tabahtu, tabaha memasak, Ustaz. Oh, tabahtu. Naam. Naam. Apa? Tabahtu lil ikhwanil ladzina. Lil. Ja'u minal qaryati. Naam. Tabakhtu lil ikhwan. Baik. Naam. Maf'ulnya enggak ada ya disebutkan. Apa maf'ulnya? Maf'ul tabakha. Jadi enggak disebutkan ya. Oh. Tabakhtu harus menyertakan maf'ul ya. Tabakhtu ma'idata lil ikhwanil ladzina ja'u minal qaryati. Baik. Tabakhtu al-ma'idata bi mana ta'am. Iya, majas itu. Naam. Asal ma'idah itu adalah apa? Yaitu ada tempat sebetulnya ya, tapi digunakan untuk makan hidangan juga al-ma'idah. Baik, tabakhtul ma'idah atau tabakhtut ta'ama alladhi lil ikhwana lil ikhwanil ladzina ja'u min al-qaryah. Sahih. Iya. Yeah. Ta'bir sahih. Naam. Baik, sekarang coba gunakan alladzina diletakkan di mubtada di awal sebagai mubtada. Alladzina ja'u minal qaryah. Al ikhwanu. Jaid, ahsant, masyaallah. Ahsant. Alladzina ja'u minal qaryati al ikhwanu. Naam. Baik, sekarang allai wal lai wal allai allati wal lai. Ya. Langsung contoh atau baca dulu, Ustaz? Kenapa? Langsung contoh atau baca dulu? Langsung contoh ya, atau baca dulu? Silakan baca dulu, baca. Oh, naam. Al-ismul mausulah al-lati. Al-ismul mausulu. Al-ismul mausulu al-la'i al-lati wal-la'i. Iya. Alamatu bina'i. Ha? Bina'i ya, Ustaz? Alamatu bina'ihima. Oh, alamatu bina'ihima sukunun. Sukunun, naam. Sukunun istiqmaluhuma lil'aqilati. Lil'aqilat. Apa artinya? Untuk jamak berakal perempuan. Ya, untuk jamak berakal perempuan. Mu'annas. Iya. Al-jumlatu aroftu baifatillati hadirna. Iya. Kasih contoh lain. Nah, allati nadarna sayyaratil lati tamurru amamal baiti. Sayyarah berakal atau enggak berakal? Berakal ya. Oh, iya berakal. Apa nahan? Nah, makanya ini harus agak harus jeli nih. Berakal. Ta'allamna alladzi tu rabbi. Hah? Alladhi tu rabbi fi sigar. Allati tu rabbi fi sigar. Al-ummahatu. Allati awillai. Sekarang kan allati, bukan allati. Itu jama' dah. Panjang lamnya. Allati. Hah? Ala itu juga untuk mu'anas. Sama, mu'anas. Sama. Mau pakai ta, mau pakai hamzah, sama. Tapi lamnya panjang. Allati atau allai. Kedua-duanya untuk jamak perempuan berakal. Oh, iya. Terus bedanya di mana, di mananya Ustaz penggunaannya antara? Sama aja, sama penggunaan sama aja untuk perempuan berakal, sama aja. Oh, nah. Sama, penggunaan sama saja. Tidak ada bedanya, maknanya enggak ada bedanya, sama saja. Hmm. Iya. Kita menjenguk. Boleh ya. Mau bunga pakai ta atau pakai hamzah. Tadi saya katakan dalam Al-Qur'an ada. Naam. Naam. Allati lam yahidna kalau tidak salah ayatnya itu. Iya. Allati allai. Iya. Yamratna. Allati. Maaf. Allati menjenguk apa ya satu kata? Allati menjenguk. Hah? Menjenguk. Menjenguk zara yazur. Allati allati tolong lamnya dipanjangkan. Kalau allati, nanti allati nanti masuk pada zurna, tunggal. Allati allati zurna. Allati zurna. Hmm. Al-amrad. Al-amrad. Al-amrad itu penyakit. Al-maridot. Orang-orang sakit ya Ustaz maksudnya. Iya. Baik. Allati zurnahunna. Allati zurna. Nah itu pak kami kan. Allati zurnahunna. Al-maridatu. Sebentar, saya tulis. Baik, antum nanti syahad tilfaz. Lihat TV-nya. Ya, Ustaz. Hah? Tilfaz? Lihat, melihat TV. Iya. Melihat TV. Baik. Baik, allati zur. Zur. Zurna kami. Fa'il. Zurna hunna. Hunna kembali pada allati. Ini enggak jamak untuk berakal. Hunna jamak berakal. Allati zurna hunna al-maridat. Mari al-maridat. Nah, mana maridat? Orang-orang yang sakit. Iya, wanita-wanita yang sakit atau para pasien. Para pasien wanita. Ya, perhatikan al-maridat jamak lil-uqat lil-aqilat allati pasangannya. Ya. Bagaimana terjemahkannya? Yang kita jenguk. Iya. Jadi adalah wanita-wanita yang sakit. Iya, bisa wanita disebut di awal. Wanita-wanita yang kita jenguk atau yang kita besuk, kita jenguk al-maridat ya. Orang yang sakit. Orang-orang yang sakit. Iya. Naam. Baik. Masya Allah. Nah, demikiannya al-la'i sama. Mau tukar al-la'i pakai hamzah sama saja. Al-la'i zurnahunnal maridatu. Naam. Iya, penggunaan sama saja. Tidak ada bedanya. Ya. Cuma ini apa? Bahasanya isim mausul untuk jamak mu'anas ada dua, bisa allai, bisa allati untuk jamaknya. Allati. Ya, baik, ahsant, barakallahu fik. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mu'ida di Pacitan. Alhamdulillah telah bisa membaca dan juga memberikan satu contoh cukup baik dan tepat. Barakallahu fik. Baik, kita masih berikan kesempatan. Masih di Allah'i, Ustaz? Iya. Lanjut, Tayyip. Masih di Allah'i. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya, untuk masih dalam table dari asma al-mausulah. Silakan diberikan kalimat sempurna dari penggunaan al-la'i secara sederhana saja dan kalimatnya mudah untuk difahami. Kita angkat kembali untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf Taib di Indramayu ya. Taib barakallahu fiik. Silakan. Baik, masyaallah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Naam. Ismul mausul. Ya. Alladzina. Ya. Alamatu binaihi sukunun. Jayid. Mana sukunnya? Tertulis apa itu? Fathatun. Fathatun, jangan al-fathatun. Yang pakai alif lam, kalau lam enggak boleh bertanwin ya. Iya. Yeah. Kalau pakai alif lam enggak boleh tanwin, kalau enggak ada alif lam bertanwin. Fathatun atau al-fathatu. Naam. Yeah. Istimaluhu. Naam. Lil-uqolai. Iya. Yeah. Al-jumlatu araftu duyufa alladzina hadaru. Iya. Kenapa pakai alladzina di sini? Karena ininya jamak. Yang mana jamak? Duyufu. Duyuf ya. Karena duyuf sebagai manutnya jamak uqala, jamak yang berakal. Iya, maka pakai alladzina. Tapi bisa kasih contoh lain? Adad tutulaba alladzina kharaju minal fasli. Baik, masyaallah. Sahih. At-tullaba alladzina kharaju minal fasli. Ahsant. Naam. Baik, lanjutkan. Ismul isyara. Ismul isyara. Ke mana perginya? Walaupun lu fokus ya. Naam, afan tad. Iya. Ismul mausul. Iya. Allati wallai. Iya. Alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu lil aqilat. Bilatu. Lil aqilati. Al-jumlatu araftu daifatillati hadarna. Araftu daifatillati. Lamnya dipanjangin ya, agar tidak araftu samar dengan allati yang mufrad. Allati hadarna. Iya. Kenapa pakai allati? Ininya mu'anas. Yang mana? Mu'anas. Ad-daifat mu'annas tapi jama' ya. Jama' mu'annas. Jama' yang mu'annas kemudian akilat yang berakal. Yang berakal. Iya, karena dia tamu, berakal. Iya, manusia. Baik, contoh lain. Allati wajadna fi suqi al-banati. Ulang kembali. Allati wajadna pendek atau panjang? Pendek kan? Pendek. Allati wajadna fisuki albanati. Fisuki albanati. Naam. Kau pakai alif lam. Kalau albanati berarti tanya pakai ya. Oh, nama afan kan. Fisuki banati. Banati. Coba terjemahkan. Saya ulang kembali bacaan tadi. Allati wajadna fisuki banati. Apa artinya itu? Orang perempuan yang ditemui di. Nah, kalau dia majhul, bukan wajadna. Wujida, jadi wujidna. Oh, naam dan. Iya kan, ditemukan kan, arti ditemukan kan. Iya. Berarti apa wujida? Kalau wajadna, mereka menemukan, mereka perempuan menemukan. yang ditemukan apa? Enggak disebutkan di situ, enggak ada maf'ulnya. Nah, berarti maksudnya apa? Wujidna. Kalau wujidna betul, allati wujidna. Nah, fisuk banati. Jadi, naam dan. Wanita-wanita yang ditemukan di pasar adalah anak-anak perempuanku. Nah. Naam. Iya. Yeah. Jadi wujidna berarti bentuk apa? Majhul ya. Bentuk majhul. Naam. Pasif. Allati wujidna. Wanita-wanita yang didapati fisuki atau yang ditemukan fisuk, wujidna fisuk. Jadi wanita-wanita yang mereka ditemukan, wujidna mereka ditemukan. Fisuk adalah banati. Nah, anak-anak perempuanku. Masyaallah. Jayid, ahsan, barakallahu fik. Wafik barakallahu. Ya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus ya. Nah, nanti insya Allah kita akan kembangkan lagi ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut isi mausul selanjutnya adalah man dan ma. Man dan ma. Apa bedanya ini dengan yang di atas? Kalau man itu untuk berakal, ma untuk yang tidak berakal. Jadi man itu orang, kalau ma sesuatu. Jadi yang tidak berakal. Bedanya apa? Kalau man dan ma ini termasuk asma al-mushtarak atau alfaz al-mushtaraka, termasuk lafaz yang mushtarak. Arti mushtarak adalah digunakan lebih daripada satu. Makanya man ini digunakan untuk mufrad, digunakan untuk musanna, man juga digunakan untuk jamak juga man. Man kemudian digunakan untuk muzakkar juga man, digunakan untuk yang muannas juga man. Nah, kemudian apa? Akil itu ibarat. Man itu akil, kalau ma gara akil. Jadi man untuk yang berakal saja. Tapi apa? Mustaraknya apa? Umumnya apa? Yaitu apa? Dia bisa digunakan untuk tunggal, untuk musanna dan untuk jamak. Kemudian yang untuk muzakkar juga man, untuk muannas juga man. Jadi dia penggunaannya lebih umum dibandingkan isi mausul yang sudah dibahas. Ya. Demikian juga ma. Beda kalau ma, cuma bedanya apa? Ma ini yang enggak berakal. Yang tidak berakal, kalau man yang berakal, itu bedanya. Digunakan untuk umum juga. Untuk apa? Untuk mufrad juga bisa untuk ma, yang musanna juga untuk ma, kemudian yang jamak juga untuk ma. Untuk ma. Nah. Kemudian yang muzakkar juga ma, yang muannas juga ma. Jadi umum. Baik, ini perhatikan di sini ada contohnya. Baik, silakan antum yang membaca apa yang ada di sini. Fadhil Syaisan. Baik, peninggal dan pemirsa Radio TV untuk sesi qiraah dari pembahasan mausul, isi mausul lanjutan yaitu man. Sebelum kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang ada di rumah, kami berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio. Ibrahim, fadhil. Fisaud. Kabir Saud mewujud. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio. Dan atau sebelumnya kami angkat dari pendengar dan pemirsa Raja TV terlebih dahulu di 0218236543 yang sudah masuk. Anda atau antum bisa melihat di halaman 42 Al Asma Al Mausula masih di dalam tabel ya, dalam pembahasan isim mausul man. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa abdillah kembali. Masya Allah, ahlan ya Umar. Ya, nah, tafadhal ya, Umma Abdillah. Ismul mausul man. Ya. Alamatu bina ihi sukunun. Ya. Mana sukunnya? Sukunnya di mana? Di atas nun, Ustaz. Di huruf nun terakhir ya. Iya, man. Istimalu, istimalun. Lil aqli mufrad. Lil aqili. Lil akhiril mufradi wal musanna wal jamiil mudzakkari wal muannasi. Iya. Jumlah itu. Araf taman qabala ka amsi. Iya. Araf taman qabala ka amsi. Iya. Araf taman qabiluka. Qabaluka. Ma'arif taman ko balu ka amsi. Ma'arif taman ko balak ka amsi. Iya. Arif taman Nah, kemarin sudah saya apa? Sudah kita benarkan di situ salah, terbalik ya. Bukan lam duluan tapi ba duluan. Lihat contoh sebelumnya. Qabala, qabala, bukan qalaba ya. Qabalata. Qabalat, qabalatka, qabalataka. Qabalataka. Arif taman qabalataka amsi. Iya. Arif taman qabalataka amsi. Iya. Nah, sekarang coba terjemahkan. Apakah kamu mengetahui? Enggak, terjemahkan dari awal ya. Isim mausul itu man. Alamat binai, alamat mabni. Tanda. Tanda. Tanda mabninya sukun. Tanda mabninya sukun. Penggunaannya? Penggunaannya untuk yang berakal mufrad. Tunggal. Tunggal dan musanna yang. Musanna dua. Dua. Jamak. Dan jamak. Itu plural. Jamak lebih daripada dua. Jamak itu jamak. Terus? Jamak untuk laki-laki dan perempuan. Bukan jamak laki-laki. Enggak di situ. Wal jamak kem wal mudzakkar dan jamak dan jamak dan mudzakkar digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Itu bukan jamak mudzakkar maksudnya ya. Jangan hati-hati. Di situ ada waw. Jamak dan mudzakkar dan muannas dan laki-laki dan perempuan. Iya, nah itu laki-laki dan perempuan digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang perhatikan contoh. Apakah engkau mengetahui orang yang menciummu kemarin, Ustaz? Apa? A'arafta, apakah kamu kenal? Kenal orang yang. Nah, terjemahan orang ya, kena berakal kan, man. Man ini bukan isim, bukan isim istifham, nanti ada man isim istifham. Siapa, ya kan? Siapa? Nah, ini isim mausul. Orang yang. Nah, apakah kamu kenal orang yang? Ya. Apakah kamu kenal orang yang qabalaka itu menciummu, Ustaz? Menemuimu. Menemuimu. Iya. Qabala menemui. Qabalaka menemuimu amsi kemarin. Siapa yang menemu? Apakah orang ya? Orang yang menemuimu. Iya. Menemuimu orang ya. Iya, yang oh. Yang men, ya, yang ditemukan siapa? Kamu kan? Itu objeknya. Kamu, ya. Yang ditemukan siapa? Kamu. Yang menemukan, yang bertemu denganmu? Siapa? Itu man orang. Man. Iya. Apakah kamu mengetahui orang yang menemuimu kemarin ya? Iya. Sekarang perhatikan, yang pertama itu tunggal, mufrad atau jamak? A'arafta man qabalaka amsi. Man itu mufrad, tunggal atau tidak? Tunggal. Tunggal. Itu bisa lihat dari apa? Lihat dari siratul mausulnya. Qabala. Qabala itu huwa. Huwa. Iya. Qabala huwa. Huwa paliban man. Nah, berarti dia tunggal. Kemudian mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Terus yang kedua. Arif taman qabalaka amsi. Iya. Ini musanna, Ustaz. Nah, bagaimana terjemahannya? Apakah kamu mengetahui dua orang yang jahit pakai dua ya, bagus. Dua orang yang menemuimu. Temu dengan kamu kemarin. Iya, atau menemuimu ya. Menemuimu kemarin. Iya. Betul. Dari mana tadi dua orangnya? Qabala. Qabala. Di situ ada alif. Qabala. Qabala. Ada alif di situ. Alif isnin sebelum kaf. Qabala. Baik. Perhatikan isim mausulnya tetap man. Man, iya. Enggak berubah. Terus, contoh selanjutnya. Apakah kamu arif taman qabaluka amsi? Iya. Apakah kamu kenal mereka yang menemuimu kemarin? Iya, yaitu orang-orang yang. Iya. Mereka ya, tadi ya. Mereka. Iya, mereka bisa atau orang-orang yang. Orang-orang yang menemui. Mereka kemarin. Menemuimu. kemarin. Taib, dari mana tahu man ini bermakna jama'? Qabalu. Qabalu, di situ ada waw, nama waw jama'ah, arti mereka, kembali pada man. Taib, mannya tidak berubah, si musulnya. Terus? Arof taman qabalaka amsi. Iya. Apakah kamu kenal perempuan yang... Iya, perempuan yang menemui, ya, berarti man itu ada wanita yang menemuimu kemarin. Kemarin. Nah, ini tunggal atau jam musan atau jamak? Tunggal. Tunggal. Dari mana tahu? Qabalat. Qabalat itu ada ta ta'nis. Qabalat. Qabalat berarti ada ta ta'nis, berarti pelakunya apa? Hiya. Kembali pada man, berarti tunggal. Baik, terus alif taman qabalata ta amsi. Iya. Apakah kamu kenal dua perempuan yang menemuimu kemarin? Jahit. Dari mana tahu dua perempuan? Qabalata. Nah, di situ ada ta, kemudian ada alif. Iya. Ada ta, ada alif, berarti dua orang perempuan. Ta itu asalnya ta ta'nis. Qabalat. Karena tidak bisa disukunkan, karena bertemu dengan sukun lagi itu alif, maka difathahkan tanya. Qabalata. Taib, dua orang yang perempuan, ya. Jahit, terus terakhir. Arof taman qabal naka amsi. Iya. Apakah kamu kenal mereka perempuan yang menemuimu kemarin? Iya. Dari mana tahu man itu arti apa? Wanita, para wanita. Qabalna. Nun, ya, ada nun niswa. Qabalna, mereka. Nun niswa, kembali pada man. Nah, inilah contoh isim mausul, man ini digunakan untuk semuanya. Untuk semua, tapi yang berakal. Untuk semuanya, tapi berakal. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Contohnya bisa, Ustaz. Masih contoh boleh, Ustaz. Iya. Contoh lain boleh. Silakan, silakan. Aita man ja'a min makata. Ara'aita man ja'a min makata. Sahih. Ara'aita, apakah kamu lihat man ja'a min makata? Betul. Apakah kamu lihat orang yang telah datang dari kota Mekah? Ara'aita man ja'a min makkata. Di situ apa? Berarti orangnya apa? Laki-laki tunggal. Tidak. Karena ja'a. Ja'a. Kalau perempuan, ja'at. Ja'a. Iya. Baik. Ahsant. Bagus. Iya. Baik. Sudah, Ustaz. Nah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ummu Abdillah. Alhamdulillah masuk dua kali dan sudah cukup memahami dengan baik. Yeah. Contoh yang diberikan juga masya Allah baik sekali. Terkait dengan contoh man, ya, manja'ak, manja'ah, sah? Nah, yeah. Manja'a, ara'aita manja'a min makkata. Min makkata. Nah, insya Allah. Jayid. Barakallahu fiik ya Muhammadillah. Jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio. Ibrahim. Fadhal atina lamsila. Naam. Silakan. Iya. Baca dulu. Boleh baca dulu boleh. Iya. Al-ismul mausul man alamatu bina'ihi sukunun. Iya. Al-isti'maluhu lil-aqil. Lil-aqil al-mufradi wal-muthanna wal-jam'i wal-mudakkari wal-mu'annathi al-jumlatu a'rafta man qabalaka amsi a'rafta man qabalaka amsi a'rafta man qabaluka amsi a'rafta man qabalatka amsi a'rafta man qabalataka amsi a'rafta man qabalnaka amsi. Baik, saya ingin tanya, dari mana kita bisa mengetahui man itu adalah untuk tunggal mufrad, mufrad muannas, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas? Dari mana kita tahu? Dari silat mausulnya. Ahsan, barakallahu. Dari silatul mausulnya, yaitu setelah isim mausul. Nah, silatul mausul, disitulah kita bisa mengetahui bahwa man itu adalah untuk tunggal atau untuk musanna atau untuk jama, untuk mudzakkar, untuk muannas, nah, dari silatul musulnya. Tapi nanti juga kita akan ketika masuk pada silah, insyaallah kita akan berikan contoh lebih banyak dari ini lagi, insyaallah. Ya. Taib, mau kasih contoh atau melanjutkan? Contoh itu. Contoh, iya. Ukrimu man zara baiti. Ukrimu man zara baiti. Apa artinya? Saya akan memuliakan. Ya, saya memuliakan yang mengunjungi rumahku. Orang yang mengunjungi rumahku. Jaid. Jaid, ahsan. Ukrimu man zara baiti. Man, itu untuk tunggal atau untuk dua orang atau laki-laki atau perempuan? Itu jamak? Mufrad. Mufrad. Dari mana? Zara. Zara huwa. Nah, betul. Ada lagi contoh? Mau dibikin? Atau contoh itu juga dikembangkan? Boleh, silakan. Ukrimu man zara. Nah, mau pilih aja, enggak mesti berurut, mau bikin jamak, mau muannats, muzakkar. Iya. Ukrimu man zaru. Ukrimu man zaru baiti. Jaid, ukrimu man zaru baiti. Jaid, man zaru baiti. Berarti apa? Hum. Hum jamak ghiram. Jamak apa? Untuk laki-laki ya. Nah. Man itu berarti orang laki-laki. Jamak daripada zaru. Nah, ini perlu juga jadi catatan ya, kalimat zara tidak boleh pakai ila ya. Ini banyak terjadi kesalahan. Iya, enggak bisa ukrimu man zaru ila baiti. Khata. Kalau zara fi'il tidak boleh pakai ila, langsung kepada objeknya. Masyaallah. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa yang ada di rumah. Ya, yang bisa menyimak siaran kami, dan silakan yang ingin bergabung di line telepon 0218236543 masih di Isma Usul dalam pembahasan man dan ma. Kita terima kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo, silakan sudah masuk. Ahlan, silakan. Saya pendengar sepertinya terputus, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan kita berikan kesempatan juga di pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat di penghujung kajian. Kita terima kembali untuk interaktif di sesi qiraah ini di 0218236543. Dan sambil menunggu ada pertanyaan terkait dengan man yang Taib sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu Rafi di Tegal. Ahlan ya Umu Rafi, masyaallah. Ahlan. Masyaallah. Silakan. Naam, tafadhali. Naam. Al-ismul mausul man. Naam. Ya. Alamatu binaihi sukunun. Di mana sukunnya? Fauqa nun. Naam, jadi fauqa nun. Fauqa nun. Baik, harf nun. Isti'amaluha lil'aqil wal mutanna wal jam'i wal mudzakari wal mu'annasi. Ya, ya, naam. Al-jumlah. A'arafta man qabalaka amsi. A'arafta man qabalaka amsi. A'arafta man qabaluka amsi. Ya. A'arafta man qabalatka amsi. A'arafta man qabal man qabalat man qabal qabalta ka amsi. Naam. Man qabalatka. A'arafta man qabalna ka amsi. Naam. Mau contoh yang lain, Ustaz? Silakan ya, silakan. Ra'aitu man ra'aitu man dakhala al-baiti. Ra'aitu man dakhala baiti. Baiti. kalau baiti, kalau pakai ia ada ujungnya, tidak boleh pakai alif lam ya. Nah. Baiti rumahku. Nah. Kalau pakai alif lam, tanpa ia di akhir. Al-baita. Jadi, ra'aitu man dakhala baiti. Apa artinya? Saya tahu orang yang memasuki rumahku. Ya, saya tahu orang yang masuk ke rumahku. Iya. Jayid. Nah ini apa umpamanya kita tidak menyebutkan orangnya kan, maka gunakan isim mausul dari man, orang ya. Jadi sehingga apa kita tidak mau diketahui oleh orang lain kan gitu ya. Maka guna pakai man di antara faedahnya, manfaatnya. Ra'aitu man dakhala baiti, iya, saya lihat orang yang masuk ke rumahku. Baik. Ada lagi? Contoh lain? Itu untuk apa itu? Untuk apa? Untuk mufrad. Mufrad. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Coba kalau untuk jamak. Jamak mu'annas. Contoh itu juga. Nggak usah jawab. Nggak usah di contoh lain. Biar mudah, gampang. Ra'a itu? Man dakhalu baiti. Nah, perempuan itu laki-laki? Jamak mudzakkar. Nah, untuk untuk laki-laki jamak. Apa artinya? Saya tahu orang-orang yang memasuki rumahku. Iya, saya tahu orang-orang yang masuk ke rumahku. Itu yang memasuki masuk rumahku ya. Taib. Enaknya apa? Memasuki rumahku atau orang yang masuk ke rumahku? Masuk ke rumahku. Masuk ke rumahku. Taib. Nah, ini yang kalau terjemah translate-nya silakan diedit sesuai dengan bahasa Indonesia yang kaidah seperti apa, saya tidak menguasai sekali ya. Perlunya pengeditan bahasa. Baik. Kalau untuk perempuan? Arastu atau ra'aitu? Ra'aitu? Man dakhalna baiti. Man dakhalna ya, man dakhalna baiti. Iya, betul. Masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Naam. Demikian yeah. Syukran jazakallahu khairan. Afwan, masyaallah. Wa iyyak. Wa jazakallahu khairan ya barahi. Barakallahu fiik. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita. Iya, karena sudah penghujung waktu. Insyaallah nanti kita lanjutkan ma, kemudian ada pembahasan lagi tentang apa musanna ya, alladzani allatani. Kita akan bahas, kemudian masuk pada malhudhah, yaitu ini sangat penting, yaitu silatul mausul dan a'id. Ada dua pembahasan di situ. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita terkait dengan Allahi dan Allati Ustaz. Pada keadaan apa salah satu dari kedua isim mausul di atas lebih didahulukan Ustaz? Tadi Allati pakai ta dengan pakai ya, sama pakai hamzah, sama saja. Iya. Tidak dibedakan penggunaannya. Sama saja, yang jelas untuk jamak perempuan yang berakal, mau pakai ta atau pakai hamzah. Ya. Nah ini coba di Quran juga ada Allai lam yahidna, kalau tidak salah ayatnya ya. Allai lam yahidna, pakai hamzah ya. Nah itu juga wanita. Ya, bagi wanita. Allati juga banyak dalam Quran Karim pakai ta. Kedua-duanya digunakan. Ya. Baik, demikian peninggalan yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, dari Abdullah. Kenapa kalimat masdar tidak dhamma tanwin Ustaz? Yang mana itu? Maksudnya apa ini? Masdar? Ya, disampaikan diberikan contohnya sebentar. Baik, ta'rifu tauhid fil lughah masdar wahada yuwahidu say' idza ja'alahu wahidan. Tapi kenapa kalimat masdar di sini tidak dhamma tanwin Ustaz? Tapi ada kalimat yang disampaikan terkait dengan sebuah kalimat ta'rifu tauhidi. Naam, fil lughati masdar. Masdarun. Hanya masdaru. Kenapa tidak dhamma tanwin Ustaz? Masdaru wahada yuwahidu. Oh, masdar itu idhafah. Naam. Itu idhofa, masdar wahada yuwahidu. Masdar itu, kenapa tidak ditanwinkan? Nah. Karena dia sebagai mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Mudhaf ilainya adalah kalimat wahada yuwahidu. Jadi fi'il itu kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Masdar wahada. Ya, masdar qala qaulun. Kalau kita katakan ma masdaru qala? Nah. Apa masdar fi'il qala? Itu maksudnya. Masdaru qala, jangan kata ma masdarun qala, khata. Jadi masdar itu sebagai mudhaf, maka enggak ditanwinkan sebagai mudhaf dia. Ya. Baik, artinya di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah ada mudhaf ilaih berupa jumlah fi'liyah? Itu lil hikayah namanya. Bukan jumlah fi'liyah, namanya lil hikayah. Kita menceritakan kalimat itu apa adanya. Itu nak namanya namanya lil hikayah. I'rabnya lil hikayah. Kita menceritakan apa kata, ibaratkan memindahkan kata itu apa adanya. Ya, kita menyebutkan kata apa adanya. Ini biasa dan banyak sekali. Ya, masyaallah. Taib. Umpamanya fa daraba fi'lun madin. Saya tanya, apa daraba kedudukan i'rab situ? Daraba fi'lun madin. Daraba itu mubtada, subjek. Ya, khabarnya fi'lun, madinnya na'at. Nah, jadi daraba itu apa? I'rabnya lil hikayah. Daraba fi'il madhi mubtada lil hikayah namanya. Lil hikayah. Insyaallah. Ya. Hikayah itu menceritakan. Ya, kalau antum i'rabkan sering sekali kan? Yadribu fi'lul mudhari. Apa kudu yadribu itu mubtada, subjek. Iya. Fi'lunnya sebagai khabar. Taib, masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini bisa difahami dan jazakumullah khairan. Sangat bermanfaat pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dikatakan setelah kata jaru tidak ada kata ila, Ustaz. Apakah berlaku juga? Zara. Taib. Untuk zahaba, misalnya zahaba ala, taib. Enggak, zahaba ila. Zahaba ila. Ya, itu enggak bisa dibuang. Nah. Kalau zara enggak boleh pakai ila. Taib. Iya, enggak ada. Enggak ada yang pakai ila. Kalau pakai ila berarti salah dia. Zara tanpa ila. Kalau masdar ya az-ziyara ila, itu boleh. Az-ziyara li atau ziyara ila, itu masdarnya. Tapi kalau fi'il tidak ada pakai ila. Kalau pakai ila salah bahasanya. Nah, ini juga dulu dosen-dosen tilfiyah sering ingatkan. Kenapa? Karena kita sering menggunakan zara ini terbawa dengan kaidah bahasa kita. Berkunjung ke, kan gitu. Saya berkunjung ke rumah. Saya ingin berkunjung ke rumahmu, pakai ilah kan? Diterjemahkan ilah ke, ya, dengan bahasa Indonesia. Translate bahasa Indonesia pakai kaidah Indonesia salah. Sama dengan qala kan? Berkata kepada guru, enggak bisa qala ilal ustaz. Khata, qala lil mudarris atau qala lil ustaz. Jadi enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita lalu pakai bahasa apa? Kaidah kita enggak bisa. Nah, atau kita translate bahasa Indonesia ke bahasa Arab pakai kaidah Indonesia, enggak bisa. Salah, kaidah Arab punya kaidah sendiri. Jadi enggak bisa qultu ilal ustaz. Itu khata. Qultu lil ustaz pakai lam. Itu penggunaannya. Nah, masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasan yang sangat berfaedah. Terakhir kami angkat pertanyaan berikutnya pada penjelasan dhamir dalam silatul mausul, Ustaz. Ketika ada sebuah kalimat ishtaraituhu atau ishtaraituha, tapi tidak ada tempat kembali, tidak ada penjelasan kalimat ya, sebelumnya, nanti, apakah ini dibolehkan, Ustaz? Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan bahas, ini kan masih mausul ya, kita akan bahas ya, di silatul mausul insyaallah. Demikian ikhwah pendengar, pendengar dan pemirsa, beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat dan demikian sebagai khitam, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan jazaa atas perhatian itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.